Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين, sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kita jalankan semua perintah Allah yang wajib, terutamanya di atas bimbingan ilmu Al-Quran dan Hadis, karena kita mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah. Takwa dalam artian kita meninggalkan semua dosa tanpa terkecuali. Jika terjatuh, kita bertobat kepada Allah, kita tinggalkan dosa karena tahu ilmunya dari Al-Quran dan Hadis, dan karena kita takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan benar-benar di atas akidah yang benar dan akidah tauqifiyah. Akidah adalah tauqifiyah. Maksudnya, wahai kaum muslimin, tidaklah ditetapkan akidah itu atau keyakinan itu kecuali dengan dalil petunjuk dari Allah dan dari Rasulnya Allah, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita tidak boleh berakidah kecuali sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Karena akidah, keyakinan sudah tetap dan telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, semua akidah, semua keyakinan yang benar telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada ruang untuk kita berijtihad, berpendapat, merekayasa. Karena akidah tauqifiyah telah tetap dan telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, sehingga akidah yang ada di zaman Rasul sampai sekarang dan sampai akhir zaman sama akidah itu. Kalau bukan akidah yang benar, pasti akidah yang menyimpang. Fama badal haqqi ila dalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan akidah yang benar bersumberkan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, sumber rujukan kita semua dalam berkeyakinan adalah Al-Qur'an 30 juz. Hadis-hadis Rasulullah yang jumlahnya jutaan. Sumber rujukan kita dalam beriman kepada semua rukun iman, berkeyakinan dengan semua keyakinan rukun iman, terutama kepada Allah, adalah wahyu Allah, adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Karena tidak ada yang paling tahu tentang Allah, tentang alam gaib, kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang tahu tentang hak Allah kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang tahu tentang bagaimana mensucikan Allah kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada yang tahu tentang Allah, tentang yang gaib, tentang bagaimana haknya Allah dan bagaimana mensucikan Allah setelah Allah kecuali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, manhaj atau metode beragama salafus saleh kita, pendahulu kita, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam beragamanya benar-benar mengambil dari Al-Qur'an dan hadis. Yang manhaj tersebut, metode tersebut diikuti oleh orang-orang yang setelahnya sampai hari kiamat kelak. Manhaj, metode salafus saleh kita, orang yang baik yang telah mendahului kita, adalah Al-Quran dan hadis dalam berkeyakinan. Apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis tentang hak Allah, diimani, diyakini, dan diamalkan oleh salafus saleh kita, oleh pendahulu yang baik kita, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Dan apa-apa yang tidak ditunjukkan di dalam Al-Quran, tidak ditunjukkan di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang hak Allah, sungguh itu ditiadakan oleh salafus saleh kita, oleh pendahulu kita yang baik, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mereka salafus saleh kita, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka tidak berselisih, tidak berbeda dalam berkeyakinan. Balkanat akidatuhum wahidah. Dan bahkan keyakinan mereka adalah satu. Wakanat jama'atuhum wahidah. Dan sungguh jama'ah mereka jama'ah yang satu. Karena keyakinannya satu, tidak berbilang. Benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena janji Allah, karena jaminan Allah bagi siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan mengumpulkan mereka dengan kalimat yang satu. Pasti Allah akan membenarkan dan menyatukan mereka di dalam keyakinan yang benar. Pasti Allah akan menyatukan mereka dengan agama dan cara beragama yang satu. Wahai kaum muslimin, ini adalah janji Allah, ini adalah jaminan Allah, dan kewajiban kita wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, meyakini, mempelajari, mengamalkan dan berpegang teguh dengannya sampai kita meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran, kata Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Berpecah belah dari kebenaran akidah yang sesungguhnya, yang telah dipegang oleh Rasul dan sahabat-sahabat Rasul, yang telah diamalkan oleh orang-orang yang setelah generasi Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Wajib kita mempelajari akidah yang benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Inilah jalan kebenaran. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah azza wajalla, siapa yang mengikutinya, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Wahai kaum muslimin, inilah jalan kesuksesan, jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut, yaitu berakidah dengan akidah yang benar, dengan sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La'allallah yaj'alana minal muflihin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i li ridwanih sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awani amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sumber rujukan akidah kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Sumber rujukan keyakinan kita bukan dengan mimpi, bukan dengan kecerdasan akal kita, bukan dengan logika dan rasio kita, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan adat kebiasaan kita. Akan tetapi sumber rujukan akidah yang benar kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, manhaj, metode beragama para sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, benar-benar berakidah mencukupkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Inilah manhaj yang benar. Inilah metode beragama yang tepat, sehingga wahai kaum muslimin, mereka sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti jejak sahabat-sahabat Rasulullah dijuluki atau benar-benar dijadikan sebagai kelompok yang selamat dari penyimpangan di dunia ini dan selamat dari api neraka, karena benar-benar berakidah, berkeyakinan bersumberkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang menjadi saksi atas selamatnya mereka dari penyimpangan, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjamin mereka selamat dari api neraka, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah dan yang pengikutnya hingga akhir zaman yang mau ngikutin akidahnya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akidahnya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengabarkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan berpecah menjadi 73 kelompok. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kata Rasulullah, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu saja. Ditanya oleh sahabat, siapa yang satu tersebut wahai Rasulullah? Rasul bersabda, ya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi, mereka adalah siapapun yang berada di atas jalanku pada hari ini dan jalannya para sahabat-sahabatku. Hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kaum muslimin, mereka satu kelompok yang benar-benar selamat dari penyimpangan. Mereka satu kelompok yang benar-benar selamat dari api neraka, karena mereka kelompok yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dalam berakidah dan dalam beragama. Kaum muslimin, sungguh benar yang disabdakan oleh Rasul. Kaum muslimin, sekarang umat Islam berpecah belah, karena sebagian kaum muslimin membangun akidahnya berkeyakinan dengan selain Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kaum muslimin, sungguh benar perkataan Rasulullah SAW, sekarang kaum muslimin berpecah belah, berbeda pendapat, berbeda keyakinan, karena sebagian kaum muslimin mengambil akidahnya dari ilmu kalam, dari kaidah-kaidah ilmu mantek, yang ini merupakan warisan ilmu Yunani kuno, ilmu falsafat Yunani kuno, sehingga umat Islam berpecah belah. Dan kita umat Islam wajib bersatu dengan akidah yang satu, dengan keimanan yang satu, yaitu dengan bersumberkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah petunjuk. Kata Allah Azza wa Jal, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِي هُدًا فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَسْقَى. Dan jika datang kepada kalian petunjukku, kata Allah Azza wa Jal, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang meniti jalannya, orang-orang yang telah selamat akidahnya dari penyimpangan di dunia dan selamat dari api neraka. Karena kewajiban kita mengetahui mereka, mengikuti dan istiqomah sampai kita meninggal dunia, dan itulah keberuntungan buat kita semua. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajjat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa damir a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin المستضعفين في كل مكان والزمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك